Apakah amalan sunat malam yang ustaz amalankan? Bolehkah bagi tip sikit? Saya nak, saya ni jenis cak ayam saja. Ustaz cak biawak. Wan pulak. Gurah jangan marah, dia kata. Sebab itulah. Kita nak cerita sikit tentang bukan amalan kita. Amalan ni sebenarnya atas masing-masing lah. Sebab tu dalam kitab hadis tentang amalan, macam-macam amalan Nabi suruh amal. Kita nak buat semua tak mampu. Nak, tak mampu pun. Nak. Nah, sahabat tak mampu nak buat semua. Batu macam-macam benda ada yang kita mudah bagi kita, maka kerja. Ma tayassara minhu. Apa yang mudah bagi kamu kerjakan. Batu di akhirat nanti ada orang yang masuk syurga dengan sebab selawat. Ada orang masuk syurga dengan sebab qiyamulail. Ada orang masuk syurga dengan sebab tahajud. Ada orang masuk syurga dengan sebab puasa. Ada orang dengan sebab tasbih. Ada orang sebab dengan ngajar. Ada orang sebab jadi imam. Ada orang sebab jadi qadi. Ada orang sebab jadi menteri. Ada orang jadi raja. Ada orang jadi rakyat. Ada orang jadi bomba, dia masuk syurga. Semua amalan-amalan kita buat belakalah. Hak mana mudah bagi kita. Nah, jadi orang tanya cuma pada umur, tanya Nabi SAW, benda amalan terbaik ni kalau amalan fardu, Nabi kata solat fardu. Dan kalau amalan sunat, solat sunat. Bermakna kalau amalan, solat. Nampak? Rabi'atul Adawiyah, dia semayang sunat malam 400 rakaat. Satu orang kata 300 rakaat. Nampak? Tu boleh beranak. Kita tak boleh beranak. Anak jatang. Tak siapa 300. Nah, tak apalah. Dua rakaat semayang sebut dalam hadis khairum minad dunya wa ma fiha. Jangan kita duduk kejar ke banyak. Nah, dua rakaat semayang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Siapa yang boleh semayang malam dua rakaat setiap malam istiqamah, alhamdulillah. Kerana dua rakaat ini bukan kerajaan Malaysia yang bayar, tapi kerajaan Allah yang bayar. Walaupun dua rakaat semayang. Atau kita bangun malam, tak bangun pun semayang. Kita hanya kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bok tidur balik. Nampak? Lebih baik daripada dia tidur terus sampai ke pagi. Betul tak? Maka setiap amalan, walaupun yang paling kecil, akan mendapat balasan yang sangat besar. Kerana yang membayarnya adalah orang yang sangat kaya, iaitu Allah yang ghaniyun anil alami, yang sangat kaya. Bila Allah yang bayar, tidak ada benda yang sedikit. Bila Allah yang bayar, tidak ada yang murah. Bila Allah yang bayar, jangan kita pandang enteng atau kecil, kerana dia sangat kaya. Batu kita dengar di Sweden, di Norway, pekerja penyapu sapah saja sudah dapat 2000 euro. Duit kita dalam 10000 ringgit Malaysia. Nak, mana menyapu sapah minta anak dara kita berebut kita beri. Tapi sini tak, tak boleh kita nak bayar gitu. Kerana kerajaan kita tidak sekaya kerajaan Norway. Dia dah lah kaya, rakyat tak ramah. Maka gitulah Allah. Walaupun dengan dua rakaat atau sekali sebut alhamdulillah, tamlaul mizan, kerana yang bayar adalah Allah. Buatlah apa saja, istighfar, baca Quran, berdiri, tak larap diri semayang duduk, yakinlah balasan tidak sedikit, melainkan mesti lebih banyak. Akhir sekali nak sebut, orang yang paling sedikit dapat pahala dalam syurga, Allah beri dia. Orang lain lebih banyak, dia paling sedikit, Nabi kata dia dapat tanah daripada Yaman sampai kepada Syam, kepada Syria, kerana dia paling miskin dalam syurga. Tanah dia seluas Syam sampai Syria 3000 kilometer, dan dia akan diberi sebuah rumah, daripada rumah yang pintu buat pada emas. Nak, dah kalau pintu buat pada emas, takkan dinding pelewuk. Nak, tapi tu mah dah, faham-faham. Dan Allah beri dia 70 orang isteri, kerana dia yang paling miskin. Tu baru mak rempit yang masuk syurga, 70 orang bini. Dan kalau tu imam, satu kontena bini. Faham tak? Tu nampak? Jadi, yakinlah kita, buatlah amalan apa yang mudah bagi kita. Yang bayar adalah Allah. Maka bila Allah yang bayar, tidak ada sedikit bagi kita. InsyaAllah.